Bagaimana sikap kita terhadap keluarga ketika mereka mengadakan upacara bidah memperingati hari kematian? Apakah kita membantunya atau tidak? Ya, saya sudah berulang kali ya menyebutkan, antum jangan terlalu banyak menggunakan kata sikap menyikapi, perang memerangi, itu bahasa ditinggalkan. Ya. Keluarga yang jatuh dalam kesalahan itu diajak, dinasihati, berusaha dipikirkan bagaimana cara mengarahkannya kepada kebaikan. Jelas ya? Dan seorang apabila dipaksa untuk ikut dalam kejelekan, ingat, kalau dia dipaksa, walaupun dia tidak terpaksa, dia tinggalkan, dia bisa meninggalkannya dengan cara yang baik. Kalau dia dipaksa untuk ikut dalam kejelekan, maka dia memperkecil sekecil mungkin kejelekan di dalamnya.